gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Tinggalkan semua hijrah cintaku. Kilau cintaku, bahagiaku melihatmu mampu tersenyum kalahkan getir. Namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua.